Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah atas karunia yang senantiasa Allah ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita kembali dapat meneruskan mempelajari dan mengambil faedah beserta memahami hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan muamalah kehidupan kita sehari-hari, yang mana pembahasan kita ambil dari buku Harta Haram Muamalah Kontemporer. Tema pembahasan kita pada kajian kali ini yaitu masih berkaitan dari permasalahan ini, menjadikan hukumnya diharamkan dalam syariat Islam disebabkan adanya unsur kezaliman, yaitu kezaliman kepada orang banyak, yaitu melakukan monopoli ihtikar. Insyaallah kita akan mengetahui pengertian dari ihtikar, apa yang maksud dengan monopoli tersebut dalam Islam, bagaimana hukumnya, serta apa saja bentuk-bentuk objek yang dilarang untuk ditimbun atau dimonopoli dalam Islam. Kemudian insyaallah kita juga akan mencoba sisa waktu yang tersisa nantinya untuk berdiskusi dan tanya jawab jikalau ada di antara jamaah yang ingin mengetahui atau ragu terhadap bentuk-bentuk transaksi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana hukumnya dalam Islam, sehingga kita berharap agar transaksi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari betul-betul sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, terbebas dari hal yang diharamkan. Ya, jadi dipersilakan jemaah untuk mempersiapkan pertanyaan, menulis atau mempersiapkan kira-kira apa yang akan ditanyakan nantinya. Kita menjelaskan dahulu yaitu materi di antara hal yang diharamkan oleh syariat Islam disebabkan menzalimi orang banyak, yaitu monopoli. Memonopoli atau dalam bahasa Arab dinamakan dengan al-ihtikar. Ya, di masa kita sekarang ini perlu kita membahas hukumnya, karena kita khawatir ketika kita tidak mengetahuinya kita termasuk orang yang melakukannya dan ternyata ini dilarang oleh syariat. Maka masih banyak di zaman kita ini kita lihat orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dengan cara menzalimi orang banyak. Ketika misalkan di musim-musim tertentu orang-orang, atau di musim liburan orang-orang butuh untuk pembelian tiket, ingin, atau di musim mudik tiket pesawat, tiket bis, atau di musim-musim tertentu ya, kita membutuhkan barang, bahan bakar atau sembako, dan ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dia memiliki modal, dia menguasai, dia membeli dengan uangnya tersebut yang dibutuhkan orang banyak tersebut, sehingga menyebabkan harga menjadi, barang menjadi langka dan harga menjadi naik. Ya, setelah dia menguasainya, harga makin naik, akhirnya dia menetapkan harga mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Berarti yang dilakukannya ini menzalimi orang banyak. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan ihtikar? Pengertiannya dalam syariat Islam yaitu membeli barang melebihi dari kebutuhan, tujuannya apa? Untuk menimbunnya dan untuk menguasai pasar. Kemudian menjual barang tersebut kepada khalayak ramai dengan harga yang dia inginkan. Ya. Maka banyak pengusaha-pengusaha besar, mereka memonopoli. Apakah itu bentuknya kendaraan dimonopoli atau yang lainnya, sehingga hanya mereka menguasai, sehingga mereka menetapkan harga seenaknya saja, jauh dari harga yang selayaknya. Ya. Maka kenaikan harga ini kalau memang disebabkan oleh faktor alamiah atau memang keadaan pasar memang disebabkan secara alamiah, permintaan yang normal dari masyarakat memang meningkat, tentunya akan naik harga. Atau memang faktor alamiah barangnya sedikit disebabkan faktor alam cuaca misalkan, sehingga barang sedikit maka pasti harganya menjadi naik. Itu sudah faktor ekonomi, sudah hukum ekonomi, ketika barangnya sulit ya harganya pasti akan tinggi. Nah, kalau disebabkan alami maka ini hukumnya boleh kita menjual dengan harga tinggi dan bahkan dilarang untuk menetapkan harga. Misalkan harga tinggi diminta untuk menetapkan harga, contohnya pemerintah diminta untuk menetapkan harga dengan harga rendah, padahal memang harga pasarnya jadi tinggi dengan sebabkan secara alami. Maka yang dilarang adalah menetapkan harga dengan merendahkan harga. Kenapa? Karena ini terjadi di masa Rasulullah SAW, yang mana harga-harga naik di kota Madinah ketika itu, sehingga para sahabat mengeluh kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, harga-harga menjadi naik, tentukan harga-harga pada kami. Jadi maksudnya dengan menentukan harga jangan sampai mahal, rendahkan, turunkan harga, ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Diriwayatkan oleh Abu, di sini diriwayatkan Abu Daud, disahihkan oleh Syalbani. Beliau tidak mau dan beliau mengatakan innallaha huwal musa'ir alqabidul basitur raziku. Sungguhnya Allah lah yang menetapkan harga. Jadi kelangkaan barang itu sebetulnya harga-harga naik itu semua sudah kehendak Allah. Dan bisa jadi di antara faktor utama penyebab besar, di antara beberapa penyebab, yaitu bisa disebabkan karena Allah ingin menguji hambanya atau ingin memberikan musibah bencana pada hambanya. Sehingga apa? Para salaf dahulu, para sahabat tabi'in dulu, mereka senantiasa mengingatkan ketika barang-barang sudah naik, apa yang mereka wasiatkan kepada rakyatnya, takutlah kepada Allah. Sungguhnya kenaikan barang ini pasti merupakan musibah dari Allah karena sudah banyaknya maksiat. Ya. Jadi kenaikan barang itu merupakan musibah. Allah tidak akan berikan musibah kepada manusia kecuali memang dengan sebab tangan manusia itu sendiri, karena manusia yang melakukannya. Sehingga nikmat dan rezeki dari Ta'ala Allah akan berikan pada orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena setiap orang yang senang beristighfar, maka Allah mengatakan fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum 'alaikum banina wa ja'allakum jannati wa ja'alakum anhara. Maka Allah mengatakan, maka minta ampunlah, minta istighfarlah kepada Allah. Maka Allah akan apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan. Dengan hujan tadi Allah akan menurunkan rezeki yang banyak, sehingga kalau hujan diturunkan dan berikan keberkahan, maka hewan-hewan, buah-buahan, sayuran, semuanya akan baik tumbuhnya. Ya, dengan istighfar. Jadi dengan istighfarlah Allah akan berikan keberkahan. Tapi ketika maksiat, kesyirikan, zina, riba dilakukan, maka semuanya menjadi musibah. Hujan tidak lagi menjadi manfaat, malah bikin banjir. Ya, atau tidak hujan selama apa lama waktu tidak hujan sehingga menyebabkan banyaknya tumbuhan yang kering. Nah, itu semuanya disebabkan dosa. Ya. Sehingga Rasulullah SAW ketika diminta untuk menentukan harga, beliau tidak mau. Allah lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan rezeki. Ya, ini semuanya adalah kehendak Allah SWT. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dan saya berharap ingin bertemu Allah, tidak ada di antara kalian yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan pada darah dan harta. Nah, di sini maksudnya apa? Rasulullah SAW tidak mau merendahkan harga, menetapkan harga rendah. Kenapa? Ini bisa menyebabkan ada yang terzalimi. Kenapa? Karena harga naik dengan secara alami. Ya. Ketika diturunkan, pasti siapa yang akan rugi? Orang-orang yang membeli, misalkan pedagang, memang modalnya untuk beli itu tinggi, kemudian dipaksa untuk menjual di harga bawah modal, berarti dia akan terzalimi. Ya, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, namun apakah pemerintah boleh atau pemimpin boleh menetapkan harga? Contohnya di negeri kita ditetapkan harga sembako, ya, atau yang sudah jelas ditetapkan harga BBM. Nah, itu boleh atau tidak? Maka para ulama menjelaskan pendapat yang kuat, ini dibolehkan. Memang tujuannya untuk kemaslahatan dan keadilan. Kenapa Rasulullah SAW, bagaimana kita beramal dengan hadis tadi? Rasul tidak mau menetapkan harga. Adapun Rasulullah SAW tidak menetapkan harga karena apa? Memang kenaikannya itu disebabkan secara faktor alami. Dan para sahabat dan orang-orang yang hidup di masa Rasulullah SAW, mereka adalah paling takut kepada Allah. Mereka tidak mungkin melakukan monopoli. Jadi tidak ada terjadinya harga naik itu disebabkan monopoli. Ya. Sehingga kalau Rasulullah SAW menetapkan harga, ini bisa menzolimi. Tapi di masa kita sekarang ini, banyak orang-orang yang mencari uang, mencari rezeki Allah, tidak berdasarkan ketakwaan pada Allah, hanya mencari keuntungan semata. Sehingga banyak para pelaku, kalau tidak ditetapkan demikian, dia akan menjual harga, menguasai dan menetapkan harga semaunya saja, sehingga bisa memudaratkan orang banyak. Maka pendapat yang kuat dari para ulama, boleh pemerintah menetapkan dengan harga yang adil. Tentunya juga dengan, dan itu memang sudah dipraktekkan, pemerintah kalau menetapkan harga pasti mengajak musyawarah para pengusaha dahulu atau yang pelaku bisnis dalam hal itu, sehingga menetapkannya mengambil untung tidak terlalu tinggi, tidak membebani rakyatnya. Nah, ini pendapat yang kuat. Maka dari pengertian ihtikar tadi, jelas syariat Islam melarang setiap yang menzalimi orang banyak. Sehingga dalilnya dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la yahtakiru illa khati'un. Orang yang melakukan monopoli terhadap barang dagangan atau kebutuhan pokok atau yang dibutuhkan orang banyak, ini adalah orang yang berdosa. Dan dosanya adalah dosa besar karena menzalimi orang banyak. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita memang untuk kebutuhan kita itu termasuk dilarang atau tidak? Misalkan kita memiliki sawah, ya, sawah misalkan 5 hektar. Kemudian kita hasil sawah tersebut tidak kita jual, hanya kita taruh di gudang. Apakah ini dilarang atau tidak? Maka tentunya ini tidak dilarang. dan dibolehkan ya menimbun barang untuk kebutuhan, walaupun ini lebih dari kebutuhan kita ya, misalkan bisa kebutuhan untuk setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun, maka ini masih dibolehkan. Kenapa? Karena kalau memang sudah dikeluarkan zakatnya, kan ada zakat, ada zakat makanan pokok. Kalau misalkan sawah tadi padi, berarti kita harus ketika panennya, nisabnya tercapai, maka wajib kita keluarkan zakat. Setelah itu kita simpan, boleh. Dalilnya apa? Karena Nabi Yusuf, beliau ketika mentakwil, menerjemah, menerangkan mimpi dari seorang raja, yaitu akan terjadi musim panen 7 tahun. Setelah itu akan paceklik selama 7 tahun. Sehingga selagi musim panen mereka menyimpan hasil 7 tahun tersebut untuk masa paceklik yang lama. Maka dibolehkan memang untuk kebutuhan kita menyimpan makanan pokok. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah beliau menyimpan makanan pokok untuk kebutuhan setahunnya. Ya, kebutuhan setahun ini adalah yang banyak banyak bagi kita. Nah, hadis diriwayatkan Imam Bukhari, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjual pohon kormanya yang terdapat yang beliau miliki di Bani Nadir. Ya, milik beliau. Setelah beliau mendapatkan hasil penjualannya, beliau membeli makanan pokok untuk keluarganya dan disimpan untuk selama kebutuhan 1 tahun. Nah, berikutnya permasalahan ketika kita membeli di harga normal, ya, misalkan harga sembako sekarang normal, gula, minyak goreng sekarang normal, ya. Kemudian kita beli para pedagang. Kenapa 3 bulan lagi masuk bulan Ramadan. Ramadan itu kebutuhan sangat tinggi dan kebutuhan pokok gula dan minyak ini. Dan juga lebaran. Nah, kita beli, kita kumpulkan, taruh di gudang. Ya, nanti kita jual ketika harga mahal ini boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Termasuk monopoli atau tidak? Ya, maka ini tidak termasuk monopoli. Ya, kenapa malah ini dibolehkan? Kenapa? Karena ketika membeli di harga normal, ini tidak, selama tidak mempengaruhi harga pasaran. Ya, ini dibolehkan selama memang tidak mempengaruhi harga pasaran. Tapi kalau sempat kita membeli harga normal ini, ya kita betul-betul menghilangkan barang di pasar, jadi naik, nah ini tidak boleh, ini mudaratkan. Tapi kalau kita hanya membeli di harga normal, simpan di gudang kita, ini tidak pengaruh pada di pasaran, harga pasaran. Kemudian begitu harga naik, kita jual dengan harga pasarannya, maka ini dibolehkan. Dan keuntungannya ini masih dibolehkan. Kenapa? Memang tidak ada yang terzolimi. Maka kalau seandainya terjadi musibah, ya, musibah banjir atau gempa bumi sehingga transportasi terputus di tempat musibah tersebut, apa yang terjadi? Barang-barang susah untuk didapatkan. Kalau sedikit barangnya maka pasti akan mahal. Boleh gak ketika itu misalkan kebetulan kita masih ada stok barang di toko kita, ya, harga Indomie mungkin kalau di waktu normal harganya berapa? 2.500. Tapi karena ini semua terputus sarana transportasi, kemudian kita jual menjadi 20.000. Boleh atau tidak? Tidak boleh? Hah? Boleh. Kenapa dibolehkan? Tadi yang kita katakan harganya naik dengan disebabkan alami. Memang Allah yang ingin menyempitkan rezeki pada kaum tersebut. Dan harga yang kita tinggi jual setinggi itu memang itu harga pasarannya ketika itu, ya. Misalkan terjadi kemacetan di dulu tahun berapa tahun yang lalu di Brexit, ya, Brebes exit dulu, ya, yang mana sampai bensin itu harganya berapa 1 liter 50.000, ya 50.000. Nah itu boleh atau tidak? Boleh, halal, nggak masalah, boleh. Kenapa? Karena Allah tadi yang menyempitkan rezeki dan melapangkan rezeki. Terkadang ini musibah bagi seorang hamba, tapi rezeki bagi hamba lain. Contohnya dokter. Dokter kapan dia dapat rezeki? Ketika ada orang yang dapat musibah sakit. Ya, kalau nggak ada orang sakit, dokter nggak dapat rezeki. Sehingga ini dibolehkan, ya, dibolehkan selama memang itu secara alami. Berikutnya objek ihtikar. Apa saja yang dilarang menurut para ulama untuk ditimbun? Apakah kendaraan, mobil, motor, atau yang lainnya, pakaian, termasuk yang dilarang untuk dikuasai? Maksudnya hanya dia saja, kemudian menentukan harga seenaknya saja, ya. Maka para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama, diantaranya mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, mengatakan objek yang dilarang untuk ditimbun itu hanya makanan pokok saja, ya. Artinya kalau makanan pokok, ya, karena ini memang kebutuhan orang banyak. Ya, contohnya makanan pokok sembako, ya, 9 bahan pokok, ya. Nah, ini maksudnya. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat mazhab Maliki, mengatakan bahwa lebih umum yang dilarang itu objek yang dilarang untuk dimonopoli segala apapun yang dibutuhkan oleh orang banyak, ya. Wallahu alam, pendapat yang kuat sesuai dengan hikmah kenapa syariat Islam melarangnya, karena bisa menzalimi orang banyak. Maka pendapat Maliki ini lebih kuat. Segala apapun bentuk barang yang memang dibutuhkan oleh orang banyak pada saat itu, maka dilarang untuk menguasainya dan menetapkan harga seenaknya saja. Ya, ini yang misalkan, ya, di butuh musim dingin misalkan, itu pakaian. Jadi yang menguasai dan seenaknya saja mengambil harga setinggi-tingginya. Wallahu ta'ala alam, ya, inilah penjelasan tentang monopoli. Sebagaimana janji saya tadi, kita masuk berikutnya diskusi dan tanya jawab, ya, agar lebih bermanfaat bagi jamaah sekalian. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan menabung emas batangan dengan tujuan investasi? Ya, menabung emas batangan dengan tujuan investasi. Maka dibolehkan kita untuk menabung. Untuk menabung ini dibolehkan. Artinya bahkan Sufyan Tsauri mengatakan Abu Bakar mengatakan, saya membenci wanita yang untuk kebutuhan satu minggu dihabiskan dalam satu hari. Artinya Islam menganjurkan, dari kemudian juga Hasan Basri mengatakan, ya, menganjurkan untuk kita mencari rezeki dan menyisihkannya untuk waktu kita lagi membutuhkan. Liyaumi fakrihi, menyisihkan di waktu membutuhkan. Karena sudah Allah jadikan kehidupan di dunia ini bagi manusia, terkadang watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itulah hari-hari yang kami jadikan silih berganti. Terkadang kita berada dalam keadaan lapang, terkadang berada dalam keadaan kesempitan. Sehingga dibolehkan kita untuk menabung, ya, tujuannya untuk lebih bisa lebih tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita dalam keadaan fakir, maka kefakiran ini bisa menyebabkan kita untuk sulit untuk beribadah. Ya, wallahu taala. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa emas ini adalah komoditi komoditi harta yang termasuk yang terkena wajib zakat. Ya. Maka kalau diinvestasikan perlu diberi catatan, ketika sudah berlebih dari 85 gram emas dan berlalu 1 tahun komariah, wajib mengeluarkan zakatnya. Zakatnya itu 2,5 persen. Dalilnya apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda likulli isyrina dinaron nisfa misqalin. Setiap 20 dinar wajib dikeluarkan setengah dinar. Di sini hadis ini menjelaskan 20 dinar. Kenapa tadi saya katakan 85 gram emas? Ya. Karena dinar itu uang terbentuk dari dibuat dari emas murni 24 karat yang beratnya 4,25 gram. Ya. 4,25. Berarti 4,25 kali 20 berapa? 85. 85 gram. Jadi 20 dinar itu sama kalau digramkan 85 gram emas. Ya. Maka dikeluarkan setengah dinar. Setengah dinar itu berapa? 2,5%. Karena tadi kita katakan 1 dinar itu 4, jadi 2,5%-nya. Nah, ini catatan. Kemudian dulu saya terlanjur membeli emas dengan cara memesan, tidak secara langsung serah terima. Apakah saya harus menjual emas itu saat ini karena keharaman transaksi? Ya, ini bagus. Jadi dilarang kita membeli emas dengan cara mencicil. Ini bisa menyebabkan riba. Ya, riba yang diharamkan oleh syariat. Tidak boleh kita memberinya dengan cara mencicil, juga tidak boleh tidak tunai. Jadi membeli emas itu harus emasnya ada, uangnya juga harus ada di tempat transaksi. Jadi kalau kita beli emas secara online, maka ini dilarang oleh syariat. Apa dalilnya? Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza ikhtalafatil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Ya. Apabila jenisnya berbeda, maka terserah kalian menetapkan harganya, tapi syariat mensyaratkan yaitu harus yadan biyadin, harus tunai. Dalam akad itu harus langsung uang dan emasnya diserah terimakan. Kalau online ini tidak tunai, karena misalkan transfer barangnya bantu baru kita terima emasnya, maka ini haram, terjadi riba. Jadi ini namanya riba nasiah. Mungkin ada syubhat. Apa syubhatnya? Nah, ada yang mengatakan ya emas yang dahulu dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zahabu bizahab, emas dengan emas. Ini maksudnya adalah dinar alat tukar. Ya, dinar atau alat tukar. Sekarang alat tukar kita masih dinar atau enggak? Enggak. Sudah berbentuk uang kertas. Dan mereka mengatakan kalau sekarang emas adalah komoditi barang, bukan lagi alat tukar. Ya, emas itu sekarang ya karena alat tukar kita sudah rupiah. Nah, ini subhatnya sehingga mengatakan kalau emas sekarang boleh di karena dia barang seperti barang biasa, seperti baju, seperti kursi, ya, rumah, mobil, boleh kita mencicilnya. Adapun maksud Nabi itu adalah dinar. Bagaimana menjawabnya? Ya, maka dalam hadis tersebut jelas az-zahab emas. Ya. Emas di sana. Maka lafaznya itu jelas emas. Kemudian benar tidak subhatnya tadi bahwa itu bukan lagi alat tukar? Ya, berarti dia mengatakan adalah hanya barang. Kita tanya orang yang membeli emas. Membeli emas ini apakah tujuannya investasi menyimpan nilainya itu atau memang barang itu digunakan? Hah? Nilainya itu kan? Berarti itulah maksud dari mata uang. Mata uang itu memang tujuannya adalah ada nilainya itu untuk ditukarkan dengan alat yang lain. Jadi emas itu sampai kapanpun dia akan tetap hikmahnya, makanya inilah hikmahnya lafaz Nabi mengatakan emas. Karena ternyata memang emas itu dia stabil sampai kapanpun. Sehingga itulah yang sebaiknya dijadikan sebagai alat tukar. Ya, ini yang Kita lihat dahulu emas 1 dinar 4,25 gram. Dulu harga di masa Rasulullah SAW, emas itu 1 dinar bisa membeli 1 ekor kambing. Ya, berarti kalau sekarang 1 dinar berapa? 4,25 gram 600. Sekarang harganya 600 berapa? 25 50 40, Pak. Ya, 660 kali 4,25 sekitar 2 juta, 2,5 juta. Kambing masih dapat kan 2,5 juta. Ya, sama harga kami sekarang 1 dinar juga. Jadi dia stabil. Tapi kalau uang rupiah, dulu uang belanja saya waktu SD 100 rupiah saya belanja dulu. 100 rupiah tahun 86. 100 rupiah ya. Bisa beli ketupat sayur dulu bisa. Dengan 100 rupiah itu ketupat sayur hanya 50 rupiah. 25-nya es lilin, 25-nya gorengan dulu. Sekarang 100 rupiah masih bisa beli itu? Enggak, berarti apa yang terjadi? Enggak stabil nilainya. Ya, kalau emas dinar, emas itu dari dulu sampai sekarang dia stabil. Makanya hikmahnya memang yang baik untuk dijadikan alat tukar itu adalah emas. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan az-zahab, emas. Jadi syubhat tadi ini tidak pendapatnya lemah. Ya, pendapat yang kuat bahwa emas itu tidak boleh dibeli dengan cara ditukar dengan uang, itu masih sama-sama, ilatnya masih sama alat tukar. Ya, masih alat tukar maka dia harus tunai. Karena beda jenisnya, yang satu emas atau mata uang, tapi Nabi mensyaratkan harus tunai. Kemudian pertanyaannya, Ustaz, dahulu saya terlanjur belinya tidak ini. Ya, terus bagaimana? Nah, Allah mengatakan faman ja'ahu mau'izatun mir rabbi fantaha falahu ma salafa. Siapa yang sudah sampai padanya peringatan Allah Ta'ala, maka berhenti. Alhamdulillah sekarang sudah berhenti. Bertobat, tidak akan berjanji, tidak akan membeli emas lagi dengan cara online atau dengan cara mencicil. Ya, karena kalau masih juga berarti Allah mengancam dengan api neraka. Ya. Kemudian Allah mengatakan falahu ma salafa, dan baginya yang telah berlalu. Yang berlalu tidak berdosa. Dan hartanya bagaimana? Hartanya sah berpindah kepemilikan. Ya, sah berpindah kepemilikan maka tidak berdosa. Maka ini apakah saya harus menjual? Ya terserah, kalau butuh uang silahkan jual. Kalau tidak butuh uang ya investasikan saja. Ya. Tidak ada hubungannya dengan harus menjualnya. Silakan ada yang menanya langsung? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Bentuk? Kayaknya ada ini. Misalkan kita membuat usaha, Ustaz, dalam bidang katakan di dalam bidang energi. Jadi kita butuh investasi katakan 100 juta dolar katakan, Ustaz. Jadi ada beberapa investor katakan 5 Ustaz berminat untuk investasi di bidang itu. Kemudian masing-masing mengasih jumlah angka dengan jumlah total 100 juta dolar tadi. Bagaimana cara akadnya yang syar'i, Ustaz? Ya. Bagaimana cara syariat Islam dalam kita ada pekerjaan sementara tidak punya dana uang, namun ada orang lain yang memiliki uang tapi dia tidak mampu bekerja karena kerjanya kita yang tahu dan kita ingin berbagi keuntungan. Ini namanya dalam syariat Islam adalah mudharabah. Mudharabah itu artinya apa? Salah satu pihak yang bekerja, pihak lain yang memodali. Maka dibolehkan, yaitu kalau perjanjiannya bagi untung dan bagi rugi. Ya, tidak boleh dalam perjanjian ada pernyataan modal kembali. Kalau ada pernyataan uang modal mesti kembali dalam berapa tahun, misalkan disetorkan 100 juta totalnya, tapi ada persyaratan modal akan dikembalikan 100 juta ini pada 5 tahun, maka ini tidak boleh. Pada hakikatnya ini bukan bagi untung bagi rugi, tapi ini hakikatnya pinjaman. Kenapa? Ada pernyataan 100 juta tadi, dolar tadi harus dikembalikan. Sedangkan dia ingin keuntungan, tapi tidak siap kerugian. Berarti ini haram. Jadi yang dibolehkan bagaimana? Ya, prinsipnya dalam Islam itu bagi untung, bagi rugi. Silakan digunakan uang tadi, ya, digunakan, kemudian dikembangkan. Kalau misalkan diperjanjikan usahanya untuk 5 tahun atau per tahun dibagi, dilihat ada keuntungan, ingin dibagi juga, maka dibagi. Tapi tetap yang dilihat adalah pada akhirnya. Ya, misalkan ingin dibagi juga keuntungan per tahun, tapi dalam kontrak 5 tahun, maka yang dibagi per tahun itu belum keuntungan. Karena dalam Islam keuntungan itu kapan? Ketika sudah selesai 5 tahun selesai. Nah, ketika itu baru ketahuan ada untung atau tidaknya. Maka dilihat ya, ternyata sekarang yang 100 juta dolar sudah menjadi 1000 juta dolar misalkan. Nah, berarti ada keuntungan. Maka ini harus disepakati dari awal berapa persen dari keuntungan. Ya, dari keuntungan. Misalkan yang bekerja 60 dari keuntungan pemodal seluruhnya, mereka berkongsi dari 40 dari keuntungan. Ini untuk 5 orang tadi. Nah, kalau terjadi kerugian harus disantumkan. Kalau terjadi kerugian, maka si pemodal menanggung kerugian finansial. Artinya uangnya siap berkurang. Dan yang bekerja kerugiannya itu tidak mendapatkan apa-apa dari pekerjaannya. Yaitu kerugian adalah dari segi jasa pekerjaannya. Ini sekilas gambaran secara kasar tentang mudharabah. Ya. Assalamualaikum Ustaz, apakah pekerja harus mengeluarkan zakat? Bagaimana hukumnya makan di warung yang dengan transaksi makan dulu, bayarnya setelah makan? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran Ustaz. Zakat, setiap pekerja apakah harus ada mengeluarkan zakat? Dalam Islam, zakat itu pertama harta yang kena zakat adalah emas dan perak. Ya, ada ketentuannya. Emas dan perak ini dianalogikan dengan mata uang. Ya, mata uang rupiah misalkan. Ketentuannya apa? Wajib, syarat wajibnya ketika sudah sampai nisab, yaitu 85 gram emas. Kalau dirupiahkan sekitar 55 atau 56 juta. Ya, tergantung agak emas murni per gramnya. Ya, kalau sekarang ya sekitar 56 juta. Dan ini berlalu 1 tahun qomariyah. Ya. Karena Nabi mensyaratkan tidak wajib zakat kecuali berlalu 1 tahun qomariyah. Dan ini yang wajibnya dalam zakat uang. Kemudian zakat binatang ternak. Kemudian zakat perdagangan. Perdagangan juga ada wajib zakat. Nah, ini yang sering kaum muslimin lalai dalam zakat perdagangan. Dia berdagang, padahal saya yakin modal berdagang sekarang tidak kurang dari 60 juta. Apapun untuk dagang ini, saya yakin di atas itu. Ketika itu saja modal untuk dagang itu saja sudah sampai nisab, tahun berikutnya sudah harus keluarkan zakat. Kecuali kalau barang dagang dan uang itu kurang nilainya dari tahun berikutnya, kurang dari nilai 56 juta. Dan para pedagang banyak tidak mengerti ini. Padahal ini akan dihisab oleh Allah nanti. Zakat ini merupakan yang tidak mengeluarkannya, fabashirum bi'adzabin alim, maka beri kabar mereka dengan azab yang sangat pedih. Akan disetrikakan ke jidat, lambung dan punggung mereka. Nah, banyak pedagang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Kemudian zakat makanan pokok, pertanian, dari padi, kurma, dan makanan pokok yang lainnya. Maka tidak ada di sana zakat pekerja, ya, tidak ada zakat pekerja atau istilahnya zakat profesi, ya. Maka tidak ada, ini hal yang menzolimi. Allah tidak mewajibkan zakat, tidak mungkin Allah mewajibkan yang berat bagi hamba, ya. Allah pasti mewajibkan sesuatu yang mampu untuk dilakukan oleh hamba. Allah mewajibkan zakat memang pada zakat. Zakat itu saja secara bahasa adalah an-numu, bertambah. Artinya yang wajib zakat itu harta yang sudah lebih dari kebutuhan dan dia terus bertambah. Nah, itu yang wajib zakat. Contohnya tadi 56 juta sudah berlalu 1 tahun, orang ini miskin apa kaya? Lebih dari kebutuhannya, karena selama 1 tahun tidak terpakai. Iya kan? Nah, ini adalah orang yang memang sudah lebih dari kebutuhan. Sedangkan mewajibkan pekerja gajinya hanya berapa sekarang zakat profesi? 3.500.000 berapa? Gajinya 5 juta, tapi kebutuhan rumah tangganya 10 juta. Kurang atau lebih? Kurang. Diwajibkan, berarti ini mewajibkannya Allah sendiri tidak mewajibkan. Berarti ini menzolimi orang yang kaum muslimin, dosanya luar biasa ini. Allah Ta'ala. Kemudian makan, tapi kalau memang profesinya itu dia memperkirakan, ya, lebih dari kebutuhannya, dan dia perkirakan tetap nanti di akhir tahun akan sampai lebih dari 56 juta, ya, maka apakah boleh dikeluarkan per bulannya 2,5%? Boleh. Sepakat para ulama mengeluarkan zakat sebelum waktu wajib ini dibolehkan, ya, sah zakatnya. Tapi tetap yang dilihat mana? Yang dilihat adalah waktu wajibnya. Ketika waktu wajibnya dihitung ulang lagi hartanya. Nah, ternyata kalau masih pada yang belum terkeluarkan zakatnya, maka wajib dikeluarkan. Ya, pertanyaan keduanya, apakah boleh makan dulu baru bayar? Ya, ini khilaf para ulama. Mayoritas ulama mengatakan ini tidak boleh. Kenapa? Berarti kita sudah melakukan transaksi yang harganya tidak jelas. Ya, harganya tidak jelas. Sedangkan secara sah bentuk jual beli harga harus jelas. Maka mayoritas ulama mengatakan kalau kita tidak tahu harganya, makan saja langsung makan, maka ini tidak sah, haram hukumnya. Tapi pendapat yang lain di antara ulama mengatakan, dan ini yang lebih kuat, ya. Kenapa? Ini sebetulnya jelas, tapi jelasnya dengan harga pasaran. Dan ini tidak merusak syarat sah jual beli. Karena syarat sah jual beli harga harus jelas, ternyata pembeli dan penjual ini jelas mereka. Kenapa? Karena pembeli ketika dia makan itu, dia menetap beraninya makan karena tahu harga pasaran. Jadi intinya diketahui dengan harga pasaran. Maka pendapat kuat dari di antara khilaf para ulama ini, boleh melakukan jual beli dengan harga pasaran. Kenapa? Karena saya yakin tidak ada yang berani makan rumah makan Padang kalau uangnya 2.000. Ada yang berani? Uangnya cuma 2.000, masuk rumah makan Padang tanpa bertanya langsung makan dia nasi rendang. Ada yang berani? Nah, kenapa enggak berani? Karena dia sudah tahu harga rate-nya, palingan mulai dari terendah berapa? Enggak ada lagi 8.000, ya. 10.000 kayaknya sekarang, atau dia 12.000 sampai, ya, ada yang 25, tergantung, tapi jangan dicoba di bandara. Kalau bandara itu lebih mahal lagi harganya. Jadi ada harga pasaran, ya. Tapi kalau ada orang tidak tahu harga di bandara, enggak pernah ke bandara, ya, kemudian dia makan nasi Padang tanpa bertanya, ini sah atau tidak? Enggak ada tulisannya, sah atau tidak ini? Maka sepakat para ulama tadi, dia tidak tahu harga pasaran, dan mayoritas ulama mengatakan harganya tidak sah. Kalau tidak tahu, maka ini tidak boleh, haram bagi orang ini. Kenapa? Pasaran bandara berbeda dengan pasaran di di luar bandara atau tempat wisata. Ya, kita lanjutkan setelah azan insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali washabi wa man wala ba'd. Kita lanjutkan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum menetapkan harga saat tender suatu proyek di mana keadaannya kita anggarkan secara detail dan transparan? Apakah jika harga jauh lebih kecil dibanding kompetitor termasuk monopoli? Nah, tadi kita sudah pahami pengertian monopoli dalam syariat Islam itu bahwa kita menguasai pasar itu dengan cara menimbun barang. Di sini tidak ada penimbunan kan? Tidak ada menimbun barang, artinya membeli barang yang banyak. Di sini tidak ada. Hanya kita lebih menang dari yang lain dengan harga lebih rendah, maka tidak sama. Maka bukan monopoli. Ini bukan monopoli. Karena pertanyaannya apakah monopoli? Bukan. Bagaimana hukum pembeli yang membeli di pedagang yang harganya jauh lebih kecil dari lebih kecil di pasar? Maksudnya harganya sangat murah ya. Apakah pembeli tersebut zalim? Kenapa zalim? Menawarnya terlalu rendah. Oh, menawarnya sadis. Ya. Kalau dapatnya murah dengan disebabkan menawar yang sadis, tapi penjual kenapa dia mau jual ya? Tapi ada adabnya. Ya, maksud saya begini. Adabnya dalam tawar menawar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ashtara wa idza qtada. Allah menyayangi seorang hamba yang memudahkan ketika menjual, membeli dan meminta hutang. Artinya ketika dia sebagai pembeli, dia memudahkan berapa yang ditawarkan harga oleh si penjual, dia tanpa dia berpikir akhirnya sudah harga pasaran, ya udah sebeli. Maka siapa yang akan membalas kasih sayang? Itu Allah yang memberi rezeki. Maka Allah yang akan melipat gandakan rezekinya dari yang lain. Nah, adabnya seharusnya kalau memang sudah ke pasaran untuk beradab ingin mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah Ta'ala, ya sudah kita beli. Tapi kalau kita menawar dengan harga yang masih wajar. Tapi kalau sampai menawarnya membuat orang lain akhirnya malu, dia terpaksa menjual, maka tidak sah ini. Ya. Kenapa? Karena ini termasuk memaksa. Kenapa memaksa? Kalau dia tidak menjual, malu dia kehormatannya. Ya, dianggap sebagai orang yang pelit, kikir. Maka para ulama mengatakan ini termasuk jual beli yang terpaksa. Kenapa? Oh, kayaknya malu saya kalau enggak ini, kalau enggak jualnya ini. Masa dibilang orang pedagang yang pelit. Akhirnya dalam hati, daripada saya malu, kehormatan adalah sesuatu yang dijaga di antara lima hal. Ya, makanya kehormatan ini tidak boleh diharapkan ghibah. Ghibah itu apa? Menceritakan orang lain. Haram hukumnya. Nah, ketika kita melakukan jual beli, orang tadi terpaksa memberikan harta pada kita karena khawatir dia nama baiknya jadi jelek, dianggap orang yang pelit. Kalau sampai demikian, maka tidak sah jual belinya, haram dia melakukannya. Tapi kalau memang masih nampaknya kelihatannya dia masih menjual dengan senang ya, maka ini hanya adab saja, jual belinya sah ya. Hanya adab saja, wallahu ta'alam. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin mendapatkan penjelasan tentang asuransi syariah. Karena saya memiliki polis asuransi syariah sebagai ikhtiar dan juga ada niat hibah dan tolong menolong sebagaimana akad dalam asuransi syariah, di mana unsur-unsur gharar, riba dan maisirnya setelah dihilangkan, bagaimana menurut hukumnya? Kalau sudah dihilangkan gharar, riba, maisirnya ya boleh. Ya. Cuman memastikan mengetahui gharar, riba dan maisirnya hilang atau tidaknya, ini siapa yang melihatnya? Ya. Kalau pertanyaannya sudah hilang gharar, maisir, judi dan ribanya, ya halal, memang itu yang menjadi haram. Ya, Allah Ta'ala yang perlu dilihat adalah apakah betul-betul sudah hilang gharar, riba dan maisirnya itu. Silakan satu lagi kalau ada yang bertanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mikrofonnya? Ustaz, jika di online shop itu menawarkan cashback tapi tidak pakai cicilan, maksudnya enggak ada kreditnya atau cicilannya, tapi dia mengasih promo cashback, apakah itu halal aplikasinya? Terus kemudian bentar. Ya. Ini marketplace. Iya, marketplace-nya ngasih promo cashback meskipun kita beli tanpa cicilan. Maksudnya tanpa cicilan maksudnya? Ya di pembelian itu enggak ada pilihan cicilan, itu cash langsung gitu. Kita bayar dari uang kita yang ada di dia atau transfer langsung? Transfer langsung, gitu. Transfer langsung. Ya terus tunai kan kita dapat cashback, Ustaz. Gimana itu, Ustaz? Cashback. Cashback ya. Ya Allah Ta'ala, saya melihatnya ini tidak boleh. Kenapa? Karena begini. Saya melihatnya ya, tentu kalau orang lain melihatnya akan beda lagi hukumnya. Hukum yang saya lihat, ketika kita belanja di marketplace, ya, nah, kita transaksi jual beli, ya, jual beli, kita langsung transfer, ya, uang ini masuknya ke siapa, si penjual atau ke marketplace, rekening marketplace, masuknya ke rekening marketplace. Berarti uang belum diterima oleh si penjual. Uang kita tertahan di rekening marketplace. Status uang kita di marketplace, saya melihatnya ini adalah pinjaman, bukan titipan. Kenapa? Di marketplace menyatakan bahwa segala dari manfaat pertambahan dari uang ini milik marketplace, misalkan bunganya. Kalau itu titipan, titipan dari siapa? Penjual. Kalau titipan penjual berarti yang berhak bunganya siapa? Penjual, kena uang dia. Kalau titipan dari kita berarti siapa yang berhak bunganya, pertambahannya? Si pembeli, karena itu masih uang kita. Ternyata dia menyatakan pertambahannya milik kami, bukan milik orang lain. Berarti itu hakikatnya adalah pinjaman di tangan dia. Boleh misalkan saya pinjam emas, ya. Saya pinjam emas, tapi saya tidak gunakan. Nanti saya berjanji kembalikan tahun depan. Ternyata emas yang saya kembali di tangan saya ini bertambah nilainya. Milik siapa? Milik saya, karena saya meminjam. Kalau titipan, milik siapa? Milik orang yang menitipkan. Maka saya melihatnya adalah adalah pinjaman. Kemudian yang memberikan diskon, siapa yang memberikan diskon? Penjual atau marketplace? Marketplace. Maka Allah Ta'ala, jadi diskonnya ini dari pinjaman, maka riba. Kalau udah ada yang terlanjur gimana, Ustaz? Terlanjur ya nggak apa-apa. Kalau sebelumnya tidak tahu, sekarang tahu. Ya, ini pandangan saya. Tentunya ketika orang beda cara melihatnya akan beda hukumnya. Ya, wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukup. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.